secepat mungkin engkau harus berhenti menghabiskan nafas di luar kenikmatan dunia. Sering membuat lena, tak ada yang dapat mencegah selain engkau sendiri. Sebelum terjerumus semakin jauh, sebaiknya engkau berhenti. Secepat mungkin engkau harus pulang menghabiskan mimpi yang hilang. Kenyataan hidup terkadang menyakitkan. Tak ada yang mampu merubah selain engkau sendiri. Sebelum senja merebut mentari, sebaiknya engkau berhenti. Secepat mungkin engkau harus padamkan bara api panas membakar. Gemerlap cahaya akan segera sirna bersama turunnya senja. Dengarkan dengan hatimu, jangan engkau dengar dengan jiwa buta. Dengarkanlah kata-kataku, jangan engkau melihat siapa aku. Dengarkanlah kata-kataku, jangan engkau melihat siapa aku. Dengarkanlah dengan hatimu, jangan engkau dengar dengan jiwa buta. Kataku, jangan engkau melihat siapa aku. Dengarkanlah dengan hatimu, jangan engkau dengar dengan jiwa buta. Dengarkanlah kata-kataku, jangan engkau melihat siapa aku.